Sebelah kiri belum tepuk tangan yang kenceng buat Wawa Merisanya. Awas handphone aja tuh ya. Yang menyakiti hatimu, kalau demikian baik kau lepaskan. Sedingin salju untuk kedua mempelai. Berangkat. Oh, tepuk tangannya dong warga.